ikut dan pusing. Kamu kok jadi gak cuek lagi? Pacarku kamu kau kampungan. Kau pacarku ketinggalan zaman. Kayamu ekstrim. Oh yeah. Tetap aja aku gak bangga. Oh pacarku kamu kau kampungan. So yang paling ekstrim. Jatuh kamu ke kampung.